Kemudian amma idza ghalabahul qai'u wa kharaja minhu bighairi ikhtiyari fala yu'athir fi siyami. Adapun apabila dia muntah ya secara tidak sengaja ya, muntah tersebut keluar bighairi ikhtiyari ya, bukan dari keinginannya ya, maka muntah yang seperti ini fala yu'athir fi siyami, tidak mempengaruhi puasanya ya, artinya tidak membatalkan puasanya. Karena bisa saja terjadi ya, seorang muntah ketika dia naam dalam situasi dan kondisi yang kurang sehat misalkan ya. Nah, masuk angin misalkan. Atau dia naik di kendaraan yang tidak biasa dia naiki ya. Atau memang dia punya kebiasaan kalau naik kendaraan muntah ya. Nah, ghalabahul qai' ya. Muntah yang seperti ini la yu'athir fi siyam, tidak mempengaruhi puasa. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan juga oleh al-Imam Tirmizi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah secara tidak sengaja ya, maka tidak ada kewajiban qada padanya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, dan barang siapa yang muntah secara sengaja ya, ingin muntah secara sengaja, falyaqdi, maka hendaklah dia mengqada puasanya. Berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagian para ulama berkesimpulan bahwasannya muntah secara sengaja itu membatalkan puasa, sedangkan muntah secara tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, juga oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Dan di sana ada pendapat yang lain yang menyebutkan bahwasannya muntah tidak membatalkan puasa, sama saja sengaja muntahnya atau tidak sengaja. Nah, yang demikian karena nah mereka menyebutkan bahwasannya hadis tadi ada illahnya, ada kecacatannya, disebutkan oleh Imam Ahmad juga oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, kecacatan hadis ini. Nah, sehingga terjadilah perselisihan. Mereka yang melemahkan hadis ini atau menyebutkan hadis ini terdapat cacat padanya, maka mereka kembali ke hukum asal. Apa hukum asalnya orang yang berpuasa? Sah. Nah, kecuali kalau ada dalil ya, yang menunjukkan bahwasannya puasanya batal. Nah, sehingga muntah dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya bukan pembatal, kecuali jika dalil menyatakan bahwasannya itu adalah pembatal puasa. Juga mereka berdalil dengan naam ucapan Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya pembatal itu adalah sesuatu yang masuk ya, bukan sesuatu yang keluar. Nah, dan mereka berdalil juga dengan dalil-dalil yang lain. Al-muhim, al-khilaf masyhur ya, khilaf masyhur dalam masalah ini tentang masalah muntah. Namun yang rajih insyaallah pendapat yang disebutkan di sini, bahwasannya muntah secara sengaja membatalkan puasa, sedangkan muntah secara tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Di antara dalilnya hadis tadi ya. Juga di antara dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dalam kitab sunannya dari sahabat Sauban, juga dari sahabat Abu Darda, datang dari dua jalan, dari sahabat Abu Darda dan juga dari sahabat Sauban radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau muntah kemudian beliau berbuka. Juga berdasarkan riwayat yang terdapat dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Fadlah ibn Ubaid radhiyallahu taala anhu, beliau Fadlah berkata, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman faqa'a fa aftara, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa ya, kemudian beliau muntah dan beliau berbuka. Fasu'ila an dzalik, kemudian beliau ditanya, kenapa berbuka? Ya. Maka beliau menjawab, inni qi'tu, sesungguhnya aku tadi muntah. Nah, hadis riwayat Ahmad. Taib. Maka riwayat-riwayat tadi ya menguatkan bahwasannya naam muntah secara sengaja ini membatalkan puasa. Dan kita lanjut. Pembatal yang keempat, al-hijamah, bekam. Wahia ikhrajud dam minal jildi dunal uruq. Bekam yaitu mengeluarkan darah dari kulit, ya, bukan dari urat. Nah, dari urat namanya apa? Fasdu. Fama tahtajama shaimu faqad afsada shaumahu. Maka kapanpun seorang yang puasa itu dia berbekam, ya, faqad afsada shaumahu, maka dia telah merusak puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajimu wal mahjum, telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Ibnu Khuzaimah, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian wa kadza yafsudu shaumul hajim aidan, ya, bisa juga wa kadza yufsidu shaumal hajim aidan, dan juga hijamah berbekam itu merusak puasa si tukang bekam. Illa idza hajamahu bi alatin munfasilatin, kecuali jika tukang bekam tersebut dia membekamnya dengan alat yang terpisah. Walam yahtaj ila masiddam, dan tidak perlu untuk menyedot darah. Fa innahu wallahu a'lam la yufattir. Maka kalau seperti ini wallahu alam, ya, tidak membatalkan puasa bagi si tukang bekam jika membekamnya dengan alat yang terpisah yang ada pada zaman sekarang, ya. Kalau zaman dulu bekamnya dengan apa? Dengan tanduk, ya. Nah, kemudian si tukang bekam, ya, dia menyedot darahnya, ya, dengan mulutnya. Ini pembatal yang keempat. Nah, dan demikian pula, ya, seperti pembatal yang ketiga tadi, ya, pada pembatal yang keempat ini juga fihi khilaf masyhur, ya, ada perselisihan yang sangat masyhur, ya, di tengah para ulama tentang hukum berbekam bagi orang yang berpuasa, apakah membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa. Sebagian para ulama mereka berpendapat, nah, berbekam, ya, itu membatalkan puasa. Nah, sebagaimana yang dipilih dalam kitab ini, ya. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullahu taala, juga muridnya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, Dan ini yang dirujihkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Mereka berpendapat bahwasannya berbekam itu membatalkan puasa, dan mereka berdalil dengan hadis ini, aftaral hajimu wal mahjum, telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam. Kemudian sementara sebagian para ulama yang lain, ya, sebagian para ulama yang lain mereka berpendapat berbekam itu tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Dan ini madhab Imam Malik, juga madhab Al-Imam Syafi'i, ya, juga madhabnya Abu Hanifah alaihim rahmatullah, ya. Juga diriwayatkan dari para sahabat, ya. Ada sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya, Anas bin Malik, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat yang menyebutkan bahwasannya hijamah, bekam tidak membatalkan puasa. Demikian pula dari kalangan tabi'in, ya, ada Sa'id ibn al-Musayyib, ya. Faqihut tabi'in, faqihnya tabi'in, ya, juga berpendapat dengan pendapat ini, ya, bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Muqbil, ya, Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, ya, juga dirojihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, alaihim rahmatullah. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan beberapa riwayat. Di antaranya mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim." Wahta jamaah wasoim. Bahwasannya Nabi saw beliau berbekam, ya, dalam keadaan beliau sedang ihram ketika itu. Dan sesungguhnya Nabi saw pernah berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ya. Jadi ada dua kejadian. Ya. Beliau pernah berbekam ketika dalam keadaan ihram, dan beliau pun di waktu yang lain pernah berbekam dalam keadaan beliau sedang puasa. Nah, kemudian mereka juga berdalil dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwasannya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata rakhasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijamati lis-shaim. Ucapan Abdullah bin Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberi keringanan, memberi rukhsah untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Dan riwayat ini sahih. Kemudian mereka juga berdalil dengan riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Yaitu tentang riwayat yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ditanya, akuntum takrahunal hijamata lis-shaim? Apakah kalian, itu para sahabat, tidak menyukai bekam bagi orang yang berpuasa, atau membenci bekam bagi orang yang berpuasa? Maka Anas bin Malik menjawab, la, tidak, illa min ajli du'af, hanya saja tidak menganjurkannya. Karena apa? Karena akan mengakibatkan ad-du'af, lemah. Yang khawatir jika dia dibekam, kemudian dia karena darahnya keluar, kemudian dia lemah, apalagi di orang yang kurang darah, lemah, kemudian lemahnya ini menyebabkan dia berbuka beneran. Ini maknanya. Jadi mereka, para sahabat, tidak membenci hijamah, bekam bagi orang berpuasa, kecuali hanya karena sebab tadi, khawatir menjadi sebab dia berbuka. Bukan bukan bekam itu sebagai pembatal, bukan, tetapi apa? Khawatir menjadi sebab yang bisa membatalkan puasa karena sebab kelemahan yang dialaminya setelah berbekam. Jadi sebagian para sahabat mereka tidak berbekam ketika puasa bukan karena berkeyakinan bekam itu membatalkan puasa, tapi karena apa? Khawatir tadi. Khawatir menyebabkan lemah badannya sehingga membawa kepada membatalkan puasa karena sebab lemah. Juga mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari salah seorang sahabat. Tidak disebutkan nama sahabatnya, namun semua sahabat udul, terpercaya. Dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hijama wal muwasalah walam yuharrimha. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hijama, berbekam, yaitu tidak menganjurkan berbekam ketika puasa. Wal muwasalah, dan beliau melarang untuk muwasalah, melakukan puasa wisol, walam yuharrimhuma, tetapi beliau tidak mengharamkannya. Kalau tidak mengharamkannya berarti bukan pembatal puasa. Ibqa'an ala ashabihi. Dan wisol ya diperbolehkan sampai sahur ya. Dari sahur sampai sahur lagi. Nah. Adapun selebihnya dari itu maka tidak diperbolehkan. Karena puasa wisol kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga mereka berdalil dengan riwayat-riwayat yang lain. Nah, dengan ucapan beberapa para sahabat radhiyallahu taala anhum bahwasannya hijamah bekam tidak membatalkan puasa. Nah, akan tetapi tidak dianjurkan ya, untuk orang yang berpuasa berbekam. Kenapa? Karena khawatir akan menyebabkan kelemahan sehingga kelemahan tersebut menyebabkan dia atau membawa dia untuk berbuka. Nah. Dan ini insya Allah pendapat yang kedua, pendapat yang rajih, pendapat yang hati tenang kepadanya, bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa. Bagaimana dengan hadis tadi, aftarul hajim wal mahjum, telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam. Nah, hadis ini dijawab dengan beberapa jawaban. Di antaranya jawaban yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini aftarul hajim wal mahjum telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam. Hadis ini mansukh, terhapus hukumnya dengan hadis Abdullah bin Abbas. Nah, dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari tadi yang kita baca tadi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijama berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Nah, kemudian juga hadis ini dijawab dengan jawaban yang lain. Jawaban yang lain adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi juga oleh Al-Imam Al-Baghawi alaihima rahmatullah. Mereka menyebutkan bahwasannya, nah, makna aftarul hajim wal mahjum telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam, artinya nah, keduanya itu ya, nah, melakukan sesuatu ya, yang nah, menyebabkan atau membawa ya, untuk berbuka puasa. Artinya bukan bekam itu yang menjadi pembatal puasa, tetapi bekam itu ya, yang membekam dan yang dibekam. Nah, dia apa? Nah, melakukan sesuatu yang mengkhawatirkan yang menyebabkan dia bisa membatalkan puasanya. Nah, yang demikian karena alasan tadi. Orang yang membekam karena dia bekamnya dengan alat sedot ya, dengan apa korn ya, tanduk ya, sehingga mengkhawatirkan ketika dia menyedot kemudian nah masuklah darah ke tenggorokannya atau ke lambungnya. Untuk orang yang dibekam mengkhawatirkan juga, setelah dibekam dia lemah lemas ya, Kalau sudah lemas, ya sudah, berarti apa? Nah, menyebabkan dia apa? Untuk berbuka, ima minum atau makan atau yang semisalnya. Nah, ini makna hadis ini. Aftarul hajimu wal mahjum. Baik. Juga dijawab dengan jawaban yang terdapat dalam dengan jawaban riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim anna Ja'far ibn Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim. Famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftar hadzan. Tsumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika lis-shaim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pertama kali dibenci berbekam untuk orang yang berpuasa adalah ketika Ja'far bin Abi Thalib dia berbekam dalam keadaan sedang puasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, ya, melihat kejadian itu bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib sedang berbekam dalam keadaan sedang berpuasa. Kemudian beliau berkata ketika melihat si pembekam dengan yang dibekam, hadzan aftar hadzan, telah berbuka dua orang ini, yang membekam dan yang dibekam. Kemudian kata Anas bin Malik, tsumma rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika lis-shaim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah keringanan boleh berbekam bagi orang yang berpuasa. Nah, riwayat ini ada dalam Sunan Daruqutni. Ada juga para ulama yang menjawab dengan jawaban, ya, bahwasannya kedua orang yang dibekam tersebut, ya, melakukannya mendekati maghrib sehingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat dan melihat ada yang dibekam, ya, dan setelah itu, ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda aftara al-hajimu wal-mahjum, ya. Itu maknanya akan berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam ini, itu karena mendekati maghrib, ya. Ada yang menyebutkan dengan jawaban seperti ini. Ada juga yang menyebutkan bahwasannya ini hanya sekedar teguran, ya. Teguran karena berbekam itu akan bisa menyebabkan, ya, orang yang membekam dan yang dibekam terjatuh ke dalam pembatal puasa nantinya, ya. Yang membekam karena tadi khawatir darah masuk ke tenggorokannya karena dia yang menyedot darahnya. Orang yang dibekam khawatir tadi dia lemas setelah dibekam, kemudian dia membatalkan puasanya. Sehingga terjawab sudah hadis tadi, hadis aftarul hajimu wal mahjum. Nah, maka berdasarkan jawaban-jawaban tadi, maka pendapat yang rajih insyaallah yang kuat, hijamah, bekam, tidak membatalkan puasa. Kemudian kita lanjutkan, wa fi ma'nal hijamah, dan yang semakna dengan hijamah, yang semakna dengan bekam, ikhrajud dami bil fasdi, mengeluarkan darah dengan fasdu. Syakkul irq, fasdu itu syakkul irq, nah mencabik urat, sehingga darah keluar dari uratnya. Ini fasdu. Mereka yang berpendapat hijama membatalkan puasa, maka juga mereka berpendapat fasdu membatalkan puasa. Mereka yang berpendapat hijama berbekam tidak membatalkan puasa, maka juga berpendapat fasdu tidak membatalkan puasa. Kemudian wa ikhrajuhu min ajli tabarru' bihi, dan juga semakna dengan hijama berbekam, mengeluarkan darah, nah, dalam rangka donor darah. Nah, mengeluarkan darah dalam rangka donor darah. Baik. Nah, maka kembali kepada pendapat tadi. Mereka yang berpendapat bekam membatalkan puasa, maka mereka juga berpendapat donor darah membatalkan puasa. Mereka yang berpendapat bekam tidak membatalkan puasa, maka juga berpendapat donor darah tidak membatalkan puasa. Dan ini yang sahih insyaallah. Nah, pendapat yang kedua, bahwasannya fasdu dan donor darah tidak membatalkan puasa sebagaimana hijamah bekam. Nah, tidak membatalkan puasa berdasarkan alasan-alasan tadi. Nah, hanya saja tidak dinasehatkan, tidak dianjurkan. Ya. Nah, kita mengatakan itu bukan pembatal puasa, akan tetapi tidak dianjurkan. Nah, kenapa? Karena tadi khawatir menjadikan atau menyebabkan dia berbuka karena sebab lemah setelah dibekam atau setelah difasdu, ya, atau setelah donor darah. Kecuali dia orang yang kuat, yang gak ngaruh, walaupun sudah dibekam, sudah difasdu, sudah donor, gak ngaruh, ya. Nah, dan punya kelebihan kekuatan mungkin, ya. Nah, maka labas. Adapun yang lemah, maka tidak dianjurkan. Kemudian amma khurujud dami bil jarhi, adapun keluarnya darah karena sebab luka, misalkan luka karena sebab tersayat pisau misalkan, lagi ngiris-ngiris bawang kena pisau misalkan, nah, atau jatuh, ya, kemudian terkena batu, luka, keluar darah. Adapun keluarnya darah karena sebab luka, au qal idrs, atau karena sebab rusaknya geraham, ya, atau cabut gigi, ya, sehingga keluar gigi dari keluar darah dari gerahamnya atau dari giginya karena sebab dicabut atau yang semisalnya, awir ru'af fala yadur, atau darah keluar karena sebab ru'af, ya, mimisan atau mimisan keluar dari hidungnya, maka yang seperti ini fala yadur, ya, tidak bermudarat, tidak mempengaruhi puasanya. Nah, li'annahu laisa bihijamah, karena ini bukan bermakna bekam, wala fi ma'nahu, ini bukan bekam dan juga bukan sesuatu yang bermakna bekam. Baik, demikian pula orang yang sekedar ingin tes darah, ya, kemudian ditusukkan jarum ke jarinya, ya, sehingga keluar darahnya. Ini semisal. darah-darah yang keluar seperti ini, ya, baik yang mimisan atau yang cabut gigi atau yang terluka dan seterusnya, tidak mempengaruhi puasa, tidak membatalkan puasa, selama apa? Selama dia menjaga dirinya, ya, untuk tidak menelan darah tersebut. Kalau dia menelan sengaja, bisa cabut gigi, keluar darah, darahnya sengaja ditelan, ya batal. Nah, baik. Kita katakan bahwasannya ru'af, mimisan, kemudian cabut gigi, ya, kemudian keluar darah, atau darah yang keluar karena sebab luka dan seterusnya tidak membatalkan puasa. Nah, karena hukum asalnya, nah, sesuatu tidak membatalkan puasa. Kita katakan sesuatu tersebut sebagai pembatal puasa ketika ada dalilnya. Bahwasannya itu pembatal puasa. Ketika tidak ada, maka kembali kepada hukum asal, al-baro'ah al-asliyah. Nah, dan selesai dari pembatal yang keempat, yaitu na'am al-hajjamah, dengan perselisihan yang sudah kita sebutkan tadi. Sudah isya belum? Sudah. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.